Apakah boleh memukul anak dengan pukulan yang keras? Apa pengertian keras ini? Nah. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Mendidik anak tentunya dengan rifq, dengan penuh kelembutan. Meskipun kadang-kadang dibutuhkan ad-darb, pemukulan. Hadis-hadis yang sahih menunjukkan diperbolehkannya. Muru auladakum bisolati wahum abna usabih sinin wadribuhum. Pukul anak itu apabila di usia 10 tahun dalam keadaan mereka enggan solat. Menunjukkan boleh memukul. Namun yang perlu diperhatikan bahwa memukul anak sama seperti memukul istri. Dalam artian jika hendak memberikan uqubah dengan cara memukul, memberi hukuman dengan cara memukul, memukul dengan pukulan yang ghairu mubarrih. Tujuannya tarbiyah. Tujuannya mendidik, bukan pemukulan dengan emosional. Ya. Kalau pemukulan secara emosional ya na'am. Ya, kayu pun bisa hancur. Nah, ya. Dan dapat menyebabkan cacat anak tersebut. Kenapa? Karena emosi. Nah, ini tidak dibenarkan. Tapi memukul dengan cara rifq. Nah, memukul dengan cara rifq. Dalam artian tidak menyebabkan cacat, tidak menyebabkan bekas, ya, tidak memberikan bekas pada bagian tubuhnya tersebut. Namun tujuannya adalah untuk mendidik. Nah, namun hendaknya pemukulan tersebut dijadikan sebagai akhir al-ilaj. Akhirul ilaj al-kay. Sebagaimana akhir cara pengobatan dengan besi panas. Kalau ada orang sakit, mau mengobati dirinya dengan kay, jangan dulu. Cari alternatif yang lain. Pengobatan yang lain. Tapi kalau sudah tidak ada jalan kecuali dengan cara kay, besi panas, barulah dilakukan. Akhirnya artinya itu merupakan alternatif yang paling terakhir. Maka demikian pula anak, pemukulan jadikan itu sebagai alternatif yang terakhir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah.